بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Far'un yushtaratu fil wakili an yakuna mu'ayyanan. فلو قال أذنت لكل من أراد بيع دابتي أن يبيعها لم يصح والله أعلم. قال المصنف كتا إمام تقي الدين الإسني رحمه الله تعالى فرع cabang masalah syaratul wakili dan syarat orang yang jadi wakil. Kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang syarat al-muwakil, syarat orang yang boleh memberikan perwakilan, ayyasiha lahu ayyasiha minhu mubasharatu ma wukila fihi, adalah orang yang memang boleh dan berhak untuk melakukan segala tindakan apapun terhadap barang atau benda sesuatu yang akan diberikan perwakilan kepada orang lain. Jadi dia sendiri adalah orang yang berhak. Kalau dia sendiri adalah orang yang berhak, maka hak terhadap penindakan barang tersebut diberikan atau diwakilkan kepada orang. Tapi kalau dia adalah orang yang tidak berhak, seperti mahjur, anak kecil, orang gila, al-mubadzir nafsihi as-safi, kemudian orang yang dicekal oleh pengadilan, dia kan tidak berhak terhadap hartanya. Karena dia sendiri tidak berhak, maka dia pun tidak bisa memberikan perwakilan itu kepada orang lain. Itu syarat muwakil. Nah, sekarang syarat al-wakil. Yushtarotu, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, yushtarotu fil wakili, disyaratkan bagi wakil, orang yang mendapat perwakilan, ayyakuna mu'ayyanan, haruslah orangnya mu'ayyan, ditentukan. Jadi dia harus orang yang memang tertentu. Ibarat kalau kita ngundang kawinan gitu ya, ngundangnya tuh kagak di Facebook ngundangnya gak di Facebook atau ngundangnya gak di media sosial, karena kalau di media sosial di Facebook kan gair muayyan, tidak ditentukan siapa yang dituju atas undangan tersebut. Ya semuanya, ya benar yang ditujukan semuanya, tapi kalau ingin menjadikan undangan ini tersampaikan, dikhususkan kepada orang tertentu. Itu maksudnya begitu wakil. Jadi harus ditentukan siapanya. Jangan di siapa yang bisa nih nanganin ini. Gabi itu bukan perwakilan, itu namanya jualan. Ayyakuna mu'ayyanan, harus ditentukan, ditetapkan nih fulan bin fulannya siapa. Walau qala, kalau seandainya ada orang yang mengatakan adzintu likulli man arada bai'a dabbati ayyabi'aha. Saya izinkan likulli man arada, setiap orang yang pengen jual kendaraan ini, kendaraan jual hewan ini, ayyabi'aha, dia jual silahkan. Lam yasih, maka tidak sah. Kan ini bukan sigohnya jua, bukan sigohnya wakal. Wakalati wakaltuka fi an am wakaltuka fi bai'idabati. Saya wakilkan kepada Anda untuk menjual barang saya ini, untuk menjual mobil saya, untuk menjual kendaraan saya, untuk menjual hewan saya. Kalau kalimat seperti ini kan enggak jelas siapa yang dituju. Yang dituju akhirnya semua orang. Maka kalau seperti ini namanya bukan wakalah tapi ju'alah. Ju'alah itu sayembara. Siapa yang bisa dia dapat upah gitu. Nah ini akad wakalah enggak bisa begitu. Syaratnya harus wakilnya harus jelas siapa-siapanya. Adzin turikul liman arada bi'adabati ayyabi'aha lam yasih tidak sah. Wallahu. Wallahu a'lam. Far'un cabang masalah. Kata Imam Taqidin al-Isni la yasihu at-tawkilu fil ibadati al-badaniyah. Tidak sah mewakilkan fil ibadati al-badaniyah dalam badan dalam ibadah yang sifatnya badan. Salat, puasa, haji. Aslinya ya haji enggak boleh itu, tapi nanti ada pengecualian. La yasihu at-tawkilu fil ibadati al-badaniyati, tidak sah mewakilkan fil ibadati al-badaniyah untuk urusan ibadah badan. Li'anna al-maqsuda minha, karena maksud dan tujuan daripada ibadah badan al-ibtila wal ikhtibar. Ibtila wal ikhtibar itu artinya ujian. Itu ujian iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak bonsai. Dari bonsai. Akun bonsai Bogor. Li'anna al-maqsuda minha, karena maksud daripada ibadah badan itu al-ibtida wal-ikhtibar. Ujian dan juga apa istilahnya? Iya, ujian untuk iman kita. Ujian untuk iman yang ada pada badan kita. Maka ini ujian untuk badan kita atas iman yang kita kerjakan dalam diri. Maka tidak bisa dikerjakan, tidak bisa diwakilkan. Harus badan sendiri yang mengerjakan. Wa huwa la yahsulu bi fi'lil ghairi, dan itu tidak bisa tercapai, tidak bisa kita dapatkan bi fi'lil ghairi. Artinya maksud daripada ibtila dan juga ikhtibar untuk badan kita sendiri itu tidak tercapai bi fi'lil ghairi, kalau orang lain yang mewakilkan, yang mengerjakan. Makanya ibadah badan itu tidak bisa diwakilkan. Wa yustasna min dzalika masail, tapi dikecualikan daripada ibadah-ibadah badan itu boleh dikecualikan, ada yang boleh diwakilkan. Al-hajju misalnya, al-hajju salah satunya adalah ibadah haji, kan boleh diwakilkan. Cuman kan syaratnya memang orang dianya orang yang sakit dan dia wajib haji. Wajib haji punya duit tapi dia yang udah gak mampu lagi. Maka jadi badal haji. Kenapa dibolehkan? Ya wahyunya bilang begitu. Nabi Muhammad SAW membolehkan syubrumah untuk melakukan haji mewakili saudaranya yang tidak mampu, yang sedang sakit. Al-hajj wa dhabhil adhahi, dan juga menyembelih hewan kurban. Ini kan juga sah, itu kan ibadah badan. Jadi aslinya kurban itu ya kita yang punya, kita yang motong. Cuman kan enggak bisa. Alhamdulillah. Itu namanya ya, ibadah badan. Wa tafriqatu zakawat, dan distribusi zakat. Jadi kalau kita wajib bayar zakat, ya sebenarnya kita juga wajib wakil wajib. Kita juga yang wajib mendistribusikan zakat itu kepada fakir miskin. Nah, tapi dalam urusan distribusi ada pengecualian bahwa boleh distribusi zakat itu kita berikan perwakilan kepada orang lain. Entah dia amil atau bukan amil, enggak ada masalah. Artinya kita punya teman Ji gitu. Kita punya teman jauh nih, Ji. Katanya ente rumahnya di sini. Iya, ana dengar di situ ada fulan-fulan yang katanya miskin, fakir dan sebagainya. Iya. Nah ini aneh mau bayar zakat. Aneh titip ke ente ya. Ente bayarin ke. Ah gitu. Si Aji fulannya bukan amil, gak apa-apa. Jadi memberikan perwakilan untuk distribusi zakat gak ada masalah. Jadi itu termasuk yang dikecualikan. Tapi hukum aslinya bahwa ibadah badan itu tidak boleh diwakilkan. Al-hajju wa dhabhul adahi wa tafriqati zakawat, dan membagikan zakat. Wa shaumil kafarah, shaumil kafarah, puasa denda. Puasa denda itu macam-macam ya. Bisa denda puasa Ramadan itu sendiri begitu ya. Bisa puasa denda karena dia berzina, bukan berzina, jima di siang hari Ramadan gitu. Atau dia puasa sumpah gitu. Tentu bagi orang yang sudah meninggal gitu. Kalau belum meninggal ya puasanya puasa sendiri gitu. Wa rak'at at-tawaf, dan dua rakaat tawaf fil ajiri idza sallahuma taba'an li tawafil hajji. Dua rakaat tawaf itu aslinya ibadah badan fil ajiri bagi orang yang al-ajir. Al-ajir itu orang yang nyewa. Al-ajir itu orang yang disewa, orang yang dibayar untuk apa namanya? Haji kita. Ini saya apa namanya? Jangan saya contohnya, saya masih muda seger bisa berangkat. Gitu. Al-akhir apa al-ajir? Fil ajir. Kalau ada beberapa teks yang akhir Pak Iwan, cuman kalau fil akhir itu jadi kagak nyambung artinya. Jadi fil ajir. Fil ajir itu maksudnya adalah orang yang disewa untuk al-ajir, al-ajir, orang yang disewa untuk melakukan badal haji. Kita punya orang tua udah sepuh, udah papa nggak bisa berdiri, duduknya juga susah, belum berangkat haji cuman punya duit. Nah, itu kan bisa tuh kita kasih duit ke orang badal haji. Nah, gitu. Al-ajir tuh orang yang badalin haji kita. Dan dia boleh sholat dua rakaat tawaf. Karena sholat dua rakaat kan ibadah badan aslinya, maka tidak bisa diwakilkan. Tapi ini dikecualikan. Yaitu dua rakaat tawaf dikecualikan fil ajiri bagi orang yang jadi apa namanya orang bayaran untuk badal haji. Idza shallahuma taba'an li tawafil haji, syaratnya kalau sholatnya itu taba'an ngikut li tawafil haji sebagai sunnah tawaf haji. Tawaf haji kan ada dua. Pertama tawaf kudum, yang kedua tawaf ifadah yang sifatnya rukun, tawaf ifadah. Selesai mengerjakan tawaf, kemudian kan orang disunahkan, bukan diwajibkan, disunahkan tawaf. Disunahkan tawaf, disunahkan sholat dua rakaat. Nah, sholat dua rakaat setelah tawaf itu kan ibadah badan, termasuk tawafnya. Nah, tapi kata ulama, tawaf termasuk ibadah haji, haji boleh diwakilkan, dan sholat dua rakaatnya juga boleh diwakilkan dengan catatan sholat itu dilakukan sebagai sunnah tawaf, taba'an li tawafil haji. Amma idza wukila fihi ma faqad, akan tetapi kalau diwakilkan untuk sholat dua rakaat doang, ya, itu, tanpa ada tawafnya, pokoknya, ji, gue denger lu lagi di Tanah Haram. Iya, alhamdulillah nih, aneh kemarin berangkat. Nih baru nyampe nih di Masjidil Haram sekarang. Aneh nitip dong sholat dua rakaat, maka gak bisa. Aneh nitip sholat dua rakaat, ente sholatin buat aneh, gak bisa. Kalau sholat doang gitu. Amma idza ukila fihi ma faqad fala tasih al wakalatu qat'an, maka tidak sah al wakalahnya secara qat'i, artinya tidak apa namanya tidak ada perdebatan, emang enggak boleh di dalamnya. Ya pernah nitipin zakat fitrah, cuman memang syaratnya kalau nitipin zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya memang tidak boleh untuk mustahik yang lebih dari 89 km posisinya. Saya di Jakarta, ya paling banter, paling jauh nitip zakat tuh untuk bagiin orang-orang yang fakir miskin di Cisarua misalnya. Cisarua kan kalau dari sini 60 km. Tapi kalau dari Jakarta Utara, Cisarua tuh udah lebih 89 km. Orang mana? Orang mana tuh? Kampung Melayu, Teluk Naga tuh kalau ke puncak tuh udah musafir dia gitu. Sarraha bihi Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i menyebut ini dalam kitab Al-Wasiyah fi Kitabil Wasiyah. Tausiyah apa al-wasiyah? 89 km ini. Wa alhaqa bil ibadati dan diilhakkan. Diilhakkan itu maksudnya disamakan dengan ibadah ini, bahwa dia tidak bisa diwakilkan peribadatannya, harus dikerjakan sendiri. Asyhadat wal aiman, persaksian dan juga aiman. Aiman itu sumpah. Jadi bersaksi, ya misalnya kita dipanggil oleh pengadilan. Al-wasiyah, ya, al-wasiyah benar. Ada beberapa kitab tulisannya kitabut tausiyah. Tausiyah sama wasiyah sama. Tapi kalau kita buka kitabnya, karena kalau disebut Imam Ar-Rafi ini berarti Asyarhul Kabir. Asyarhul Kabir menyebutnya kitab al-wasiyah. Wa al-haqqa bil ibadati, dan diilhakkan, disamakan hukumnya dengan ibadah ini, bahwasanya dia tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Asyhadat, yaitu persaksian, wal aiman, dan juga aiman sumpah. Jadi ada orang yang bersaksi, misalnya saya dipanggil dalam pengadilan, dapat undangan pengadilan untuk bersaksi atas perkara fulan bin fulan tentang A, B, C dan seterusnya. Begitu. Lalu saya enggak datang lah, saya kasih wakil, enggak boleh tuh. Gitu. Persaksian baik yang sifatnya panggilan pengadilan atau yang sifatnya ibadat seperti saksi nikah, begitu. Kalau sudah ditentukan sama hakim atau sama orang yang ingin melakukan akad, Pak Haji saya minta nanti jadi saksi gitu. Kemudian diwakilkan enggak boleh, itu ibadah. Itu saksi itu ibadah tuh ya. Makanya saksi nikah itu ibadah, karena ini ibadah, maka jangan pilih orang sembarangan. Orang-orang yang udah ketahuan bohong, tuh politisi-politisi, nggak semua politisi ya. Tapi politisi-politisi yang kelihatannya udah kampanye demen banget bohong-bohong, jangan disajikan saksi nikah, nggak boleh itu. Itu fasik itu orang kayak gitu, bener itu. Saya mah rada kagak demen gitu kalau ngelihat akad nikah saksinya roman politisi, abah, tukang bohong jadi saksi, nggak boleh. Gak boleh tukang bohong jadi saksi. Saksi itu ibadah. Ibadahnya harus orang adil. Orang yang gak boleh bohong. Ya kalaupun bohong, bohong yang gak ketahuan. Kalau politik sekarang bohong kelihatan banget. Sekarang ngomong A, hal harinya B, ngomong B. Kan gitu. Itu gak bisa diwakilin. Syahadat, persaksian, sumpah gak bisa diwakilkan. Wa minal aimani, dan daripada sumpah. Contoh nih. Contoh ibadah sumpah yang tidak bisa diwakilkan, al-ila wal-li'an. Al-ila, ila itu, ila ini bukan budaya kita. Ila itu budaya, dulu budaya dari jahiliyah itu sampai kemudian dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan batas waktu 4 bulan. Kan dulu ila itu ini sebenarnya ila itu keengganan dia terhadap istrinya atau kebencian atau apapun itu yang membuat dia benci. Sebenarnya dia udah gak pengen lagi sama istrinya. Cuman supaya istrinya itu menderita, dia hilang. Gitu. Dia bilang, saya bersumpah demi Allah dan seterusnya. Allah atau aha fi muddatin. Saya udah, saya gak mau deketin ente lagi. Gitu. Tapi gak ada jelas waktunya, itu namanya hilang. Dan itu membuat si istri menjadi nanggung. Dibilang istrinya dia, dia gak mau dideketin lagi. Dibilang bukan istrinya, gak pernah ucapin talak, kan begitu. Maka ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad memberikan batas waktu. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu lilladzina yu'luna min nisa'ihim 4 bulan ya, kan gitu. Fa'in azamu talaqa fa'innallaha ghafurur rahim. Kalau emang mau tolak, jadi langsung talak. Kalau mau ini, kalau mau rujuk lagi, harus dia batalin sumpahnya. Batalin sumpahnya, makanya puasa 3 bulan berturut-turut. Dan orang yang sudah ila, ketika dia 4 bulan selesai dan dia emang beneran mau talak, tuh talak hukumnya jadi wajib. Dia wajib talak istrinya. Karena kalau nggak dia talak istrinya, ya itu jadi bimbang tuh statusnya. Maka syariat memberesin tuh syariat kebiasaan ila tuh diberesin. Orang yang ila batasnya cuma 4 bulan. 4 bulan, setelah 4 bulan selesai begitu, maka dia dua pilihannya. Entah dia talak istrinya atau dia batalin sumpah ilanya. Sumpah ilanya dibatalin, maka puasa. Tapi kalau dia mau talak, talak langsung. Wajib hukumnya. Kalau dia nggak talak, dosa itu dia. Talaknya ngomong begitu. Talaknya itu jadi... ya udah 4 bulan selesai, gua talak lu, kan begitu. Itu namanya ila gitu. Jadi itu namanya ila, keengganan orang, sumpah seseorang terhadap keengganan dia untuk menggauli istrinya. Dan dulu waktunya bisa setahun, 2 tahun. Dulu, tapi itu bukan budaya kita. Kita nggak punya budaya ila begitu. Budaya kita tuh budayanya ngambek. Dia ngambek sama bininya, dia minggat. Nggak ada kabar. Itu lebih jelek daripada ila tuh kayak gitu tuh. Kabar kagak, ngasih nafkah kagak. Kan ya? Budaya kita bukannya lebih bagus, tapi lebih jelek daripada orang jahiliyah. Orang jahiliyah masih nyebut dia kan gitu, masih nyebut, maksudnya masih masih istilahnya masih punya masih punya omongan gitu. Tapi orang kita kagak ada omongan, toto hilang, ngambek dia. Tahu tuh pergi kemana, 2 bulan kagak pulang, 3 bulan kagak pulang, bertahun-tahun kagak pulang. Eh taunya udah kawin lagi sama orang, kan sialan banget. Itu namanya ila. Wal li'an, dan li'an itu jadi ila tidak boleh diwakilkan. Jadi ketika dia ila, ya udah nanti 4 bulan selesai, dia juga yang sumpah. Artinya batalin sumpahnya, dia juga yang talak kalau emang dia mau talak. Jadi tidak bisa diwakilkan. Wal li'an termasuk juga li'an enggak bisa diwakilkan. Li'an itu menuduh istrinya berzina atau menafikan anak yang lahir dari istrinya. Itu namanya li'an. Li'an juga sumpah. Saya bersumpah demi Allah bahwa saya bersaksi istri saya Fulanah binti Fulani berzina dan anak yang dihasil dilahirkan itu bukan anak. Itu namanya li'an. Dan li'an itu kalimat talak. Jadi orang yang sudah li'an, ngucapin li'an itu berarti sudah mentalak istrinya, talak bain itu. Dia gak bisa balik lagi. Nah, li'an tidak bisa diwakilkan. Orang gak bisa. Lu datang ke pengadilan sana. Bilang ke pengadilan bahwa Saane itu bersaksi bahwa dia mewakilkan orang ke pengadilan. Saya perwakilan Fulan bin Fulan, dia bersaksi bahwa istrinya Fulanah binti Fulan. Gak bisa, gak boleh diwakilkan. Al-ila wal-li'an falayasihu tawkilu fi syai'in minha bila khilaf. Maka tidak boleh melakukan perwakilan, memberikan perwakilan fi syai'in minha dalam segala sesuatu. Artinya, fisyai'in dalam skala kecil daripada li'an dan ila itu juga enggak boleh diwakilkan bila khilaf tanpa perdebatan. Wa fi dhihari wajhan. Sedangkan dalam masalah zihar, wajhan ada 2 pendapat. Zihar itu juga saya rasa bukan budaya kita gitu ya. Zihar itu orang nyebut kepada istrinya itu anti ka dhahri ummi. Ente itu kayak punggung ibu saya. Ah gitu. Itu zihar. Nggak tahu ya dulu budaya itu muncul gimana gitu ya. Cuman kalau di kita sih hampir nggak ada. Tapi zihar tuh kalau zihar boleh nggak diwakilkan? Al-Asahu fi rawdati, pendapat yang sahih dalam kitab Rawdah. Fi babil wakalati, dalam bab wakalah. Annahu la yasih, bahwasanya zihar juga tidak sah untuk diberikan perwakilan kepada orang. Tagriban li syabah li yamin, untuk mengunggulkan bahwa zihar itu mirip seperti sumpah. Emang kayak sumpah itu. Tagliban li syabahil yamin. Sebagai bentuk mengunggulkan. Jadi zihar itu kan antara dua. Sisi dua. Satu sisi dia mirip talak. Satu sisi dia mirip sumpah. Zihar. Li'an dan ila itu kan sumpahnya sumpah benar tuh ya. Maksudnya dia memang lebih identik kepada sumpah. Karena di dalamnya ada kalimat. Wallahi taullahi billahi sumpah. Tapi kalau zihar kan memang tidak ada. Tapi fungsi daripada zihar itu mirip pada ila, mirip kepada li'an, mirip kepada sumpah. Karena efek yang dihasilkan pun membuat pernikahan menjadi terpisah. Tapi satu sisi ini juga mirip kayak talak kan begitu. Jadi zihar itu satu sisi dia kayak talak, satu sisi dia kayak sumpah. Kalau sumpah nggak boleh diwakilkan, kalau talak kan boleh. Boleh talak diwakilkan tuh sebagaimana kita lihat di kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Lakin sahah Ar-Rafi'i, akan tetapi Imam Ar-Rafi mensahihkan fi kitab Zihar, dalam bab Zihar, annal mughallab, bahwasanya yang diunggulkan, yang dimenangkan fi Zihari dalam masalah Zihar, syibhun syabahun syabahut talak. Bahwasanya Zihar itu syabahut talak, dia lebih mirip kepada talak. Wa muqtadahu, maka daripada itu inti dari perkataan Imam Ar-Rafi sihatu tawkil, bahwasanya perwakilan dalam masalah zihar itu sah hukumnya. Wa fi ma'nal aiman, dan dalam makna aiman, makna sumpah, an-nuzuru, dan termasuk dalam makna sumpah maksudnya an-nuzur, nazar. Jadi nazar enggak boleh diwakilin. At-talaqu yaitu wa ta'liqut talaq, yaitu ta'liq talak. Kalau talaknya boleh diwakilin, tapi ta'liq talaknya enggak boleh. Ta'liq talak itu talak yang digantung. Kalau nanti begini-begini, maka saya talak. Nah, itu namanya ta'liq, ta'liq talak. Wal idki, dan juga pembebasan budak. Wa kadza at-tadbir, begitu juga tadbir. Tadbir itu menjadikan budak mudabbar. Mudabbar itu, tadbir itu adalah sumpah, bukan sumpah. Dia ucapan yang dikeluar oleh tuannya untuk membebaskan budaknya dengan kaitan waktu setelah dia meninggal. Jadi kata tuan, nanti ya, ente ini dengar nih. Nanti kalau ane meninggal, ente bebas. Itu ucapan namanya tadbir. Dan tadbir itu tidak boleh diwakilkan. Harus yang ngucap tuh tuannya benar. Jadi bukan dari kata orang, tadi gua ketemu sama tuan ente di situ. Dibilang ente nih, ente budak yang Fulan bin Fulan kan? Iya. Nama ente Fulan bin Fulan, iya. Jadi dia bilang tadi, kata tuan ente, nanti kalau dia meninggal, ente tuh bebas. Gitu. Jadi ente benar, iya, aneh ngucapin sebagai perwakilan. Nggak bisa tuh. Harus diucapkan oleh tuannya langsung. Tadbir. Alal madhab, menurut pendapat madhab. Fala yasihu tawkilu, maka tidak sah at-tawkil fi hadhil umuri kulliha. Wallahu ta'ala alam. Maka tidak sah memberikan perwakilan fi hadhil umuri kulliha, di segala perkara yang tadi kita sebutin. Nazar, ta'liq talak, dan juga idki, pembebasan budak. Begitu juga tadbir. Jadi idkun dengan tadbir tuh, kalau idkun membebasan budak langsung, gua bebasin lu, langsung. Tapi kalau tadbir itu memberikan pembebasan terhadap budak dikaitkan waktunya setelah kematian, itu namanya tadbir. Di kitab Kifayatul Akhyar itu ada teks bahasa Arab, maksudnya terjemahnya banyak di pasar gitu ya. Tapi saya dari dulu tuh nggak pernah buka, nggak pernah tahu cetakan apa, karena dari dulu bacanya yang ini terus. Jadi kalau ditanya cetakan terjemah Kifayatul Akhyar yang bagus mana, saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah baca maksudnya. Mufar'un, kemudian kata Imam Taqiyuddin, alaih nushtaratu fil muwakkal fihi, disyaratkan dalam hal muwakkal. Dalam hal muwakkal, muwakkal fihi itu artinya barang atau ibadah atau sesuatu yang diwakilkan. Jadi al-muwakil, orang yang memberikan perwakilan. Al-wakil, wakil ya wakil, orang yang diberikan perwakilan. Al-muwakil fihi, yaitu barang sesuatu yang dijadikan, yang itu menjadi objek perwakilan. Ayyakuna ma'luman, syaratnya muwakil itu ayyakuna ma'luman, dia haruslah benda yang ma'lum, diketahui min ba'dil wujud, dari sebagian sifatnya. Wala yushtaratu ilmuhu, dan tidak disyaratkan harus mengetahui min kulli wajhin, seluruh spesifikasinya. Jadi misalnya dia punya item yang mau diwakili nih, mobil misalnya. Jadi mobil aneh tuh, kalau ente mau jualin dah. Gitu. Ente perwakilan tuh, memberikan akad perwakilan. Nah karena ini perwakilan, maka tidak ada syarat bahwa itu barang harus diketahui. Mereka apa tuh? CC-nya berapa tuh? Pajaknya gimana tuh? Enggak. Jadi cukup ketahui bahwa ini mobil, selesai sudah. Min ba'dil wajhi, dari sifat sebagian sifat barangnya udah cukup untuk diketahui. Enggak perlu seluruh cerita, karena ini wakalah. Beda dengan bai' atau samsara atau bai' salam. Ini wakalah, karena wakalah ya nyantai-nyantai aja gitu. Ini hukumnya wakalah, karena wakalah tidak mesti seluruh item diketahui dengan seluruh spesifikasinya. Karena wakalah tajwizat lil hajah, karena yang namanya perwakilan itu dibolehkan karena sebab hajat, ada kebutuhan. Fasumiha minha, maka dimaafkan dalam hal tersebut. Ini kita butuh nih, kutu-kutu kita butuh jual unta, jual kambing gitu. Ya udahlah, kita kasih siapa gitu supaya dia jualin. Ji, sini nih. Ini ada kambing 15 ekor yang mau jualin. Ente kesini ya gitu. Udah tuh, udah perwakilan. Sumi'ah fiha. Fasumiha, iya. Sumiha. fasumiha fiha. Oh, itu ain, Pak Iwan, ain. Kalau ain malah jadi beda artinya tuh. Jadi yang benar fasumiha, maka dibolehkan, ditoleransi. Ketidaktahuan wakil terhadap barang secara spesifikasi lengkap itu sumiha, dimaafkan fiha di dalam wakalah. Kenapa dimaafkan? Karena ini untuk hajat orang. Karena terlalu banyak spesifikasi yang dihafalkan, wakil jadi repot itu. Maka cukup dia tahu, oh ini mobil, oh ini kambing, oh ini rumah, jalan sekian, oh selesai sudah. Jadi nggak perlu tahu ini A, B, C, dan sekarang wakalah. Falau qala, kalau seandainya dia mengatakan wakaltuka fi kulli qalilin wa katsirin, kalau wakaltuka, aku wakilkan kepada kamu fi kulli qalilin wa katsirin, untuk setiap yang banyak dan sedikit. Islamnya sih enggak sah. Enggak sah kenapa? Ya karena enggak ada yang jelas. Jadi maksudnya tuh tidak disyaratkan spesifikasi secara utuh, ya maksudnya maklum aja diketahui walaupun tidak utuh. Tapi kan kalau qalilin wa katsirin, dikit banyak, kan enggak jelas itu. Yang mana yang dimaksud itu? Au fi kulli umuri, atau di setiap segala urusanku. Itu juga sama. Fakadha dikala yasih, maka itu juga tidak sah. Au fawattu ilaika kulla syai'in, atau aku serahkan. Fawattu ilaika, aku serahkan kepadamu. Kulla syai'in, segala sesuatu. Itu juga enggak sah. Li'annahu gororun azim. Karena yang seperti itu ada goror. Ada spekulasi yang sangat tinggi. Azimun. Wa in qala fi bai'i amwali wa itki ariqai, kalau seandainya dia mengatakan wakaltuka, saya wakilkan kepada kamu, fi bai'i, di dalam hal menjual amwali, beberapa hartaku, wa itki ariqai, dan juga membebaskan budakku. Tapi membebaskan budak kan enggak boleh diwakilkan. Saya berikan perwakilan fi bai'i, untuk kau jual beberapa hartaku dan juga bebaskan budakku, soha, maka sah. Tapi di atas itu tadi, al-itku itu tidak boleh diwakilkan. Likillatil gorori, karena sebab gorornya sedikit, bita'yini. Likillatil goror, karena goror yang ada itu jadi killah, jadi sedikit, bita'yin, karena sudah ditentukan apa hartanya yang mau diwakilin. Wa fi ma'na dhalika, dan semakna dengan hal yang tadi, fi qadha'i duyuni, dalam hal membebaskan hutang, aja bayarin hutang, wastirdadil wada'i wa nahwi dzalik. Wakal duka, saya wakilin kamu nih, bayarin utang saya gitu. Qadha iduyuni, bayarin utang. Maksudnya bukan bayarin, saya bayar, ente bayarin gitu ke yang si punya utang. Wastirdadil wada'i, dan juga menarik barang yang dititipkan. Itu juga boleh. Saya kemarin nitipin barang sama fulan, ambilin dah barang titipanannya sama fulan. Nah, itu juga boleh perwakilan. Wa nahwi dzalika. Wa la yushtaratu an takuna amwaluhu ma'lumatan, dan tidak disyaratkan bahwa harta yang diwakilkan itu adalah hartanya diketahui. Maksudnya diketahui secara spesifiknya, secara utuh. Jadi cukup bagian tertentu saja, tidak utuh itu enggak ada masalah. Walau qala, kalau seandainya terbocah lagi nangis, biar lagi meriang dia. Cuman kalau satu rumah ada yang pilek, semuanya jadi pilek gitu. Itu yang sehat, yang bisa bertahan aja. Jadi adiknya pilek, ke emaknya, emaknya pilek, ke bapaknya, bapaknya pilek, terus semuanya satu rumah pilek semua itu. Walau qala, kalau seandainya ada yang mengatakan fi ba'dhi amwali, aku serahkan atau aku wakilkan kepadamu, begitu, ba'dhi amwali, sebahagian hartaku, wa nahwi, atau sejenisnya, lam yasih, tidak sah. Nah, ini kenapa enggak sah? Bi khilafi ma law qala, berbeda dengan orang yang mengatakan ubarri'u fulanan an syai'in min mali, saya bebaskan fulan an syai'in min mali, dari sedikit harta daripada hartaku, fa innahu yasih, sesungguhnya itu boleh. Wa yubri'uhu an qalilin minhu, dan dia bebaskan an qalilin, daripada bagian sedikit minhu, dari hartanya. Wallahu alam. Kenapa yang ini boleh, kenapa yang itu enggak boleh? Wakaltuka fi ba'di amwali, enggak boleh. Saya wakilkan kepadamu di sebagian hartaku. Jelas enggak boleh, karena ba'du amlanyi gari ma'lum. Kita memang syaratnya ma'lum, walaupun tidak spesifikasi umum. Tapi yang penting ketahuan aja. Kalau ba'du amwali kan enggak jelas itu harta yang mana. Tapi kalau dikatakan ubarri'u fulanan, saya bebaskan fulan fi syai'in min ammu fi syai'in min mali, dari an syai'in min mali, dari sedikit hartaku. Itu tapi tabri'ah itu jadi boleh. Kenapa jadi boleh? Wallahu a'lam. Saya enggak tahu nih kenapa ini boleh tapi yang itu enggak boleh. Fa innahu yasih, sesungguhnya itu sah. Wa yubri'u, mungkin ini jadi ilahnya, wa yubri'uhu an qalilin minhu. Karena biasanya ibra' itu, pembebasan itu sifatnya cuma sedikit saja. Karena sedikit maka gorornya pun tidak banyak. Karena gorornya tidak banyak menjadi hukumnya menjadi boleh. Mungkin itu ya, tapi saya enggak tahu nih kenapa dibedakan. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut besok tentang teks Abi Syuja rahimahullah yang selanjutnya. Wal waqalu abdun ja'izun. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan saya, teman-teman yang dirahmati Allah, masih menunggu informasi dan juga apa namanya saran terbaik tentang bacaan kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Jadi saya ingin sekali menambah rubrik baru daripada channel ini. Nanti kita ingin baca kitab Tauhid Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Ini kitab Tauhid sederhana. Kalau dikatakan cocok gak buat awam, cocok banget. Ini kitabnya sederhana, tipis, pembahasannya gak belibet, penjelasannya cukup simpel, sederhana. Dan ini kitab bukan model kayak Kifayatul Akhyar yang penjelasan panjang begitu, tapi penjelasannya cukup apa namanya, pertanyaan jawaban begitu. Maka itu saya ingin mendapat informasi dari teman-teman, kiranya kapan kita bisa melangsungkan pembacaan kitab Jawahirul Kalamiyah. Sambil juga saya nanti nyari waktu yang pas. Intinya kita mau live juga sebagaimana kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.